tetap dulu di sini yo. Sama yang tenang di oma. Jokun adik muka muka kan. Ya kan ini lupa adik muka sampai yang ini. Thank you. Ma, ma, ma, bangun yuk. Jam segini kok masih molor sih? Ma, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Mau makan apa? Mau makan apa? Terserah, wis. Tapi nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, yakin nggak apa-apa. Kok tuh berarti kamu romantis, sayang? Nggak apa-apa kok. Kenapa? Nggak. Ada apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau makan apa? Terserah, yuk. Terserah.